na papoji mu lauria leku uranuangi mupasawi udani kuridi taroni kasih utiwilao peti atiku si bawa susah nyawaku kasih coba naron walani kasih nyawaku pale satoni padenuanmu laurialeku nalenyap mana pediku Andri aga sabana nagili kasih nyawamu majana kapan ripat kitamu namuala Barat sina papojimu lao